Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Taib, insyaAllah kita akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab As-Siyam, dan kita masuk pada bab yang kedua tentang masalah yang berhubungan dengan udzur-udzur yang diperbolehkan untuk berbuka dan beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa seorang hamba. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil dua pembatal atau dua udzur yang diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu al-marid wal-kibar, sakit dan tua, tua renta. Udzur al-kibar, udzur dengan tua di sini dengan catatan kalau memang seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa. Akan tetapi apabila dia mampu, maka puasanya sah. Nah, dan diberi pahala untuk ibadahnya. Demikian juga sakit yang diperbolehkan padanya untuk berbuka apabila sakitnya memang naam berbahaya atau memperlambat penyembuhan. Nah, ini boleh untuk dia berbuka. Tetapi kalau sakitnya naam siyamuhu la yu'athar alaih, sakit yang puasanya tidak berpengaruh sama sekali, la bar'an wala ghairuh, tidak berpengaruh pada masa sakit sembuh atau tidak memberikan ya bertambahnya sebuah penyakit, maka sakit seperti ini harus berpuasa, berdosa baginya untuk berbuka. Kemudian yang kedua, safar yang sifatnya mubah, taib, setiap perjalanan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk tujuan yang mubah atau dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Adapun kalau safarnya dalam rangka untuk maksiat, naam, maka tidak ada khusah pada seorang hamba. Dan khilaf dalam masalah safar telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang jelas, naam, perkara ini tempatnya ijtihad, tempatnya seorang ulama untuk naam menentukan pilihan. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam dalil ta'yin penentuan safar yang bagaimana naam yang diperbolehkan padanya untuk mengqasar sholat dan berbuka puasa. Nah, seperti ini ketika menemukan dalil yang mujmal, dalil yang sifatnya umum, tidak ada rincian khusus, maka di sana para ulama berijtihad mengambil sebuah pemilihan, mengambil sebuah keputusan dalam perkara tadi, sehingga terjadi khilaf. Naam, yang sebagian mereka mengatakan dikembalikan kepada adat, sebagian mereka dikembalikan kepada jarak, karena menyimpulkan dari setiap safar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian merujukkan adat istiadat, sebagian merujukkan jarak tempuh. Taib fi kullin lahu nam adillatu. Setiap ucapan mereka punya dalil masing-masing. Yang mau merujukkan dengan adat silakan, yang mau merujukkan dengan jarak tempuh silakan. Taib. Kemudian yang ketiga, qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, al-hayd wan nifas. Hayd adalah damun yakhruju minan nisa, darah yang keluar dari wanita yang sifatnya adian, biasa. Yakhruju kula syahrin, keluar pada setiap bulannya. Ya. Dan setiap wanita memiliki adat masing-masing dalam hitungan hari atau mulainya keluar haid tersebut. Demikian pula nifas. Nifas hukumnya seperti haid, najis. Akan tetapi nifas ini yakhruju khasah ba'dal wiladah, keluar ya khusus ketika setelah melahirkan. Fal mar'atul lati ataha al haid wan nifas. Adapun seorang wanita yang datang darah haid dan nifasnya, tuftiru fi Ramadan, dia berbuka puasa di bulan Ramadan wujuban, dengan wajib. Wajib hukumnya, beda dengan sakit, beda dengan tua, beda pula dengan safar. Tidak ada kewajiban, tapi kalau haid dan nifas wajib. Nah, wa yahrumu 'alaiha as-shaum, diharamkan pada wanita yang keadaannya seperti itu untuk berpuasa. Walau shamat lam yasih minha, kalau seandainya dia puasa maka enggak sah dan bahkan dia dosa. Hai, ini ya termasuk dari bagian ibadah yang memiliki syarat. Karena syarat dari puasa thaharah. Naam, keluar dari syarat, tidak memenuhi syarat, maka tidak sah puasanya, dan bahkan kalau dia melakukannya maka dia akan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Baik. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kan hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Alaisa idza hadath lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita itu apabila datang haid tidak salat dan tidak puasa, fadzalika min nuqsani diniha. Hal itu adalah kekurangan naam seorang wanita dari sisi agamanya. Ini juga termasuk illah, hadis yang panjang, di mana seorang wanita itu tidak cakap, ya tidak yasluh, ya tidak akan membuat baik kalau seandainya dia memimpin sebuah kaum. Di mana seorang yang kurang tentunya tidak pantas untuk jadi seorang pemimpin. Naam, kurang ilmu, baik, kurang akal. Mereka kurang akal dari sisi mana? Ya syahadatul mar'atain ta'dilu ya syahadatu rajulin wahid. Syahadatnya, syahadah persaksian dua orang perempuan sebanding dengan satu perempuan. Ini adalah kekurangan akal mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tusrifu la yasruful qaum, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah naam maju sebuah kaum ya idza walat amrahu mar'ah, kalau seandainya memimpin memegang urusan mereka seorang perempuan, tidak akan pernah naam berjaya. Wa yajibu 'alaihal qada, wajib baginya untuk mengqada, liqali Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna dhalik. Dulu kata Aisyah, menimpa kepada kami haid, fa nu'maru bi qada'i shaum, kami diperintah untuk membayar puasa, wala nu'maru bi qada'i shalah, dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Ini sebagai bantahan kepada siapa? Khawarij. Ya, bantahan kepada mereka khawarij yang berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan puasa dan sholat karena haid harus wajib mengqadha sholat. Jadi seorang wanita yang meninggalkan pada masa-masa haidnya puasa dan juga sholat, maka yang wajib untuk dia qadha hanyalah puasa, adapun sholatnya tidak diqadha. Baik. Ar-rabi'u al-hamlu war-radha. Yang keempat, al-hamlu mengandung, war-radha menyusui. Ini tidak wajib. Ya, ini tidak wajib. Tetapi hanya di na'am peruntukkan kepada mereka apabila terdapat illah yang lain, yaitu al-ajzu, lemah. Kalau tidak, maka berpuasa boleh. Atau ajzun fi nafsiha, mendapatkan lemah pada dirinya, au dararun li ghairiha, atau menyebabkan kemudaratan pada yang lainnya. Misalkan pada janin, ya, pada bayi yang dia susui, ada di sana mudarat pada anak tersebut atau pada janinnya, maka na'am baginya untuk berbuka. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an. Seorang wanita apabila dia hamil aw murdi'an, atau dia menyusui. Hamil, kenapa enggak pakai muannas? Murdi, kenapa enggak pakai muannas? Karena memang lafaz ini ya khasun biha, khusus untuk mereka. Yang hamil enggak mungkin laki-laki. Yang menyusui enggak mungkin laki-laki. Nah, sehingga dikatakan idza kanat hamilah, enggak perlu hamilatan. Ya mafhum, sudah dipahami kalimat ini adalah untuk muannas. Juga murdi'an. Ya mafhum, kalimat ini untuk siapa? Muannas, untuk perempuan. Jadi enggak perlu murdi'atan. Baik. Wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha. Dia takut menimpa pada dirinya bahaya, lemah, atau menakutkan pada anaknya bisabab shaum, karena sebab puasa yang dia lakukan, jazalaha al-fitru, boleh baginya untuk berbuka. Baik. Lima rawahu Anasun radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diriwayatkan oleh Anas. Beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri syatrus salati wasaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meringankan bagi seorang yang bepergian, musafir, setengah salat dan puasa. Kalau salat dikosor, kalau puasa digugurkan. Ini termasuk daripada rukhsah. Ya, rukhsah yang diperuntukkan kepada seorang muslim dari Allah. Sebagian ya diambil setengah, sebagian digugurkan sama sekali. Seperti salat diringankan oleh kita. Taib. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang tadinya 2 waktu dikumpulkan menjadi apa? 1, 1 waktu. Karena memang na'am puasa, salat bisa dijamak, dikosor, tapi kalau puasa tidak bisa. Puasa ini satu rangkaian, tidak bisa diputus setengah. Misalkan cuma setengah hari, tidak bisa. Karena puasa ini sudah satu bulat. Jadi kalau dipisah rusak. Nah, beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Ini diantara daripada tarkhis, rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Terkadang di setengahnya, terkadang dibuang semuanya. Wa anil hubla war al murdi as-saum, dan dari orang yang hamil dan juga seorang wanita yang hamil atau menyusui, puasa. Ini untuk siapa? Diringankan. Tapi enggak wajib hukumnya. Dengan qayyid, dengan batasan, kalau memang seandainya ketika melakukan terjadi mudharat. Wa taqdil hamil wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha. Dan seorang yang hamil dan menyusui tadi membayar 4 hari yang dia tinggalkan ketika puasa. Makan al-ayam, tempat hari-hari yang aftarataha, dia berbuka padanya. Wa dzalika in khafat 'ala nafsaihima. Ini kalau seandainya taib keduanya takut karena menimpa dirinya bahaya membayar. Wa in khafatil hamilu ma'a dzalika 'ala janiniha, kalau seandainya seorang yang hamil ketika meninggalkan puasa takut pada janinnya. Wa awil murdi'u 'ala radhi'iha, atau seorang yang menyusui takut ala radhi'ihima, ya, anak susuannya. Radhi' bimana murdi', ya, orang yang menyusui, radhi', orang yang disusui maksudnya. At amat ma'al qada'i an kulli yawmin miskina, dia memberi makan bersama qada puasanya, ya, setiap harinya satu miskin. Ini qaul, di antaranya adalah pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tapi sebagian mengatakan yakfil qada, cukup mengqada. Baik. Dan ini di antara yang saya pegang pribadi, cukup mengqada, tidak perlu membayar diyah, dalam artian bayar makanan apapun alasannya. Karena enggak ada dalil yang jelas. Baik. Adapun dalil yang disebutkan di sini dari Ibnu Abbas, ya, dibantah oleh sebagian para ulama. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anha anhuma al-murdi'u wal hubla idza khafat 'ala auladihima aftarata wa at'ama. Baik. Ibnu Abbas berkata, ucapan Ibnu Abbas bukan marfu kepada Rasul, mauquf. Hadis ini mauquf kepada sahabat. Ya, mauquf itu ucapan yang disampaikan oleh siapa? Sahabat. Kalau marfu siapa? Rasul. Kalau maktu tabi'i. Hadis maktu maksudnya apa? Ucapan ini sampai pada tabi'i. Hada haditsun mauquf, maksudnya apa? Ucapannya sampai kepada sahabat seperti ini. Fatal dalik wa fatulukhisa min dalik, maka diringkas, disimpulkan dari hal itu, annal asbabal mubihah, sebab-sebab yang diperbolehkan, lil fitri arba'atun, untuk berbuka 4. As-safar wal marid wal haid wan nifas. Safar wal mardha wal mardu haid dan nifas, wal khauf minal halam, dan juga yang illah khauf dari kebinasaan. Ini illah yang jami'ah, illah yang jami'ah, khauf minal halak, takut dari kebinasaan apapun sebabnya. Taib. Jadi alasan al khauf minal halak ketika ada pada seseorang, baik dia mukim atau dia safar atau safir, seorang musafir, maka boleh untuk berbuka. Jadi illah al khauf minal halak, ini sebuah illah, sebuah alasan tersendiri. Apapun keadaan kita, kalau takut akan binasa, maka berbuka. Baik, sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah, walaisa wajibun bila tidari, tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Wala muharramun ma'utirad, dan tidak ada perkara yang haram kalau kita darurat. Kama fil hamil wal murdi', sebagaimana ini terjadi pada orang yang hamil dan orang yang menyusui, takut dari kebinasaan. Baik. Wal mas'alatu tsaniyah muftiratu shaim, pembatal-pembatal puasa. Wa hiya al-asya'u allati tufsidu 'ala shaim shaumuha shaumaha, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak seorang puasa puasanya. Wa tuftiru, dan membatalkan. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umuri tsaniyah, dan seorang yang berpuasa batal ketika dia melakukan salah satu perkara-perkara yang akan datang. Al-awwalu, yang pertama, atau al-awwali, al-aklu awi syurbu amdan, makan atau minum sengaja. Liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail, makan minum dengan sengaja. ma'ruf ya, wa kulu washrabu, mafhumnya jangan makan jangan minum sampai jelas ya, benang merah dari benang putih, maksudnya apa, fajar. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lisaimi al-aklu wa syurbu ba'da thulu'il fajri hatta al-lail. Ayat ini menjelaskan tidak diperbolehkan bagi yang puasa makan minum setelah keluarnya fajar sampai malam, yaitu ghurub syams, yang dimaksud dengan lail apa, ghurub syams, tenggelamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan fa siyamuhu sahih. Adapun orang yang makan minum lupa, karena lupa maka puasanya sahih, ya tidak na'am dihukumi apa-apa. Karena orang yang lupa ini marfu, diangkat pena darinya. Orang yang lupa, orang yang tidur, dan orang yang gila, diangkat pena. Maksudnya diangkat pena ini apa? La yukallaf, tidak diberikan beban apa-apa dari syariat ini ya. Jadi kalau orang tidur waktu sholat, bukan disengaja, tidur waktu sholat kesiangan, enggak berdosa. Ya, kenapa? Karena marfu, orang yang tidur enggak diwajibkan apa-apa sampai dia terjaga. Demikian juga orang yang gila tidak diwajibkan apa-apa sampai dia sembuh. Tapi seperti anak kecil sampai dia balik. Demikian juga mukroh, orang yang dipaksa dengan paksaan yang membahayakan, maka diangkat padanya pena. Wajibu alaihi al-imsak idza tadzakara, tetapi wajib baginya untuk menahan apabila ingat kembali. Au dzakara annahu shaim, atau dzukira, diingatkan dia itu sedang puasa, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dalam keadaan tidur, fa akala au syariba, maka dia makan dan minum, falyutimma shaumuhu, hendaklah dia falyutimma shaumahu, yaitu menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amullahu wa syaqah, hanyalah Allah yang beri makan dan beri dia minum. Muttafaq alaih, dari hadis Abu Hurairah. Wa yufsidu shaum bisa'ud, dan juga merusak puasa seorang hamba akibat ya obat. Sa'ud ini obat. Wa huwa da'un yusabbu fil unuf, obat yang dituangkan di hidung seperti gurah. Ya, seperti gurah yang sampai tenggorokan. Ini membatalkan karena sampai tenggorokan. Wa bi kulli ma yasilu ilal jawf, setiap obat yang sampai ke tenggorokan rasanya. Rasa obatnya, adapun hanya angin maka tidak, seperti minyak angin kita tempelkan di hidung masuk lah seperti ini. Nah, minyak angin tidak. Juga misalkan kita gosok gigi, ada yang apa namanya, terkadang jenis odol tertentu itu pedes, maka tidak apa-apa. Hal ini kita ambil kesimpulan dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkannya siwak ketika shaim, ketika berpuasa. Siwak kalau masih basah ini pedes. Ya, boleh bersiwak. Jadi setiap apa yang sampai kepada tenggorokan ini membatalkan. Walau min ghairil fam, walaupun bukan dari jalan mulut. Mimma huwa fi hukmil aqli wa syurbi kal ibar al mughadhiyah. Dari apa obat maksudnya yang seperti hukum makan dan minum, seperti apa? Impus, suntikan mengenyangkan, suntikan makanan, kal ibar al-mughadhiyah. Impus, suntik. Kalau mengenyangkan na'am, tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Baik, ini masalah suntik. Jadi kalau suntik-suntik sifatnya suntik apa namanya, bukan mengenyangkan, misalkan kita berobat ke puskesmas disuntik, tidak apa-apa. Oh, iya. Kalau tidak mengenyangkan. Kalau tidak salah ini juga fatwa dari Syekh bin Bas dan Najnah Daimah. Wallahu ta'ala ini, wallahu ta'ala alam. Ini saya ingatkan. Athani al-jima', yang ketiga jima', hubungan badan. Wa yubtilu as-siyamu bil-jima', yubtilu as-siyamu bil-jima', batal puasa dengan jima'. Faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamuhu. Barang siapa yang jima', dia puasa, maka batal puasanya. Wa 'alaihi taubah, wajib baginya untuk taubat kalau disengaja. Ya, dosa itu kalau sudah perintah taubat maka tidak ada yang lebih besar daripada itu. Berarti menunjukkan dosa yang sangat besar. Jadi kalau taubat ada kafarahnya, dosa besar, na'am, tetapi masih ada penggantinya, kafarah. Tapi kalau dosa yang penggantinya hanya taubat, berarti dosa ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Wal istighfar, dan banyak untuk minta ampun kepada Allah. Wa qada'ul yaumil ladzi jama'a fih, dia mengqada' hari yang dia tinggalkan. Wa 'alaihi ma'al qada' kafarah, ya, bersama dengan qada' dia bayar denda. Wa huwa itqu raqabatin, bebaskan budak muslim. Fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'ain, kalau enggak dapat 2 bulan berturut-turut enggak boleh dipenggal-penggal. Seminggu puasa, seminggu puasa, seminggu puasa, enggak. 2 bulan berturut-turut. Baik. Maka kalimat mutatabi'ain bermakna berturut-turut, tidak boleh dipenggal-penggal, seminggu puasa, seminggu lagi puasa, enggak. Fa illam yastati at'ama 60 miskina, kalau enggak mampu maka beri makan 60 miskin. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Toy. Kalau tidak mampu dia beri makan 60 miskin. Toy. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, ada seorang laki-laki yang datang. Dia berkata, ya Rasulullah, binasalah aku. Faqala malak, kenapa engkau? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Aku terjatuh pada istriku sedangkan aku puasa. Ini termasuk daripada ungkapan kiasan yang dimiliki oleh orang Arab dalam menyebutkan perkara yang yustahya, yang dianggap malu menyebutkan. Baik, ini termasuk daripada adab yang mulia, yang dimana perkara-perkara ini mafturah, terkadang terdapat dalam fitrah manusia. Ya, ketika dia harus mengungkapkan sesuatu yang merasa malu, diungkapkan dengan kalimat yang lain, termasuk daripada menunjukkan khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Baik. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian ahlul Yaman ketika minta fatwa pada seorang syekh atau seorang talib. Ya, talib jami'ah, bukan talib sunnah, ya, bukan orang yang duduk, tapi dia sekedar orang kuliahan yang dianggap sebagai mufti di sana. Yang bertanya ini seorang perempuan. Dia mengatakan, ya syekh, dia mengungkapkan dengan bahasa yang lembut sampai yang ditanya ini sampai gak tahu. Jadi makna soalnya, ketika kami sedang hujan, kami naik kendaraan. Karena hujan, tidak tahu jalan, maka sopirnya pindah ke belakang. Apa hukumnya? Boleh enggak sopir pindah dari depan, pindah ke belakang? Jadi hujan deras, kami naik kendaraan. Karena sopir tidak tahu jalan, dia pindah ke belakang. Paham maksudnya? Syekh yang ditanya pun tidak paham. Maksudnya apa? Istrinya sedang haid, ketika jima dilarang dari depan, maka dia pindah ke belakang, maksudnya dari duburnya. Boleh apa ada seperti ini? Ish katanya. Lima ada labas katanya. Enggak apa-apa kata syekhnya. Labas enggak apa syekh katanya. Motor ini lagi hujan deras katanya. Maksudnya haidnya deras. Belum dijelaskan. Dia sangka si wanitanya ini saya membolehkan loh. Kenapa boleh ya syekh kata sih loh? Kenapa enggak boleh? Tinggal pindah-pindah ke belakang aja katanya. Kata syekhnya. Ya. Kalau pengen pindah, pindah ke belakang ganti yang lain katanya. Baru ternyata perempuan, oh ternyata antum tidak paham soal saya katanya. Maksudnya, mau jelaskan. Saya ini haid, deres haidnya. Sedangkan suami saya pengen untuk jima, pengen untuk naik kendaraan. Ya, haidnya diibaratkan deres hujan, jimanya diibaratkan naik kendaraan. Ketika dari depan dilarang, ya. Haram hukumnya istri yang haid untuk jima. Boleh enggak dari belakang? Maksudnya lewat dubur. Kata syekh yang enggak paham pertanyaan ini, oh itu maksudnya. Enggak boleh katanya. Ini termasuk daripada ungkapan yang sangat ya, lembut. Dari ungkapan-ungkapan Ahlul Yaman, mengkiaskan sesuatu dan mereka paling pandai. Kalau dari bahasa Jawanya seperti apa? Parian. Ya, pengumpamaan-pengumpamaan. Baik. Ini namanya kalau dalam bahasa balaghah isti'arah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajiru qabatan tu'tikuha?" Apakah engkau mendapati budak untuk engkau bebaskan? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala, "Hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Jangankan 2 bulan, sehari saja enggak bisa. Maksudnya seperti itu. Sehari saja meninggalkan na'am hal itu enggak bisa. Ini terkadang penyakit. Ya. Ini terkadang penyakit yang ada pada laki-laki atau perempuan. Tapi maka di antara sunnah, dari para sunnah khitan yang disunnahkan kepada al-mar'ah, di antaranya adalah yuqallil syahwataha. Untuk ya, mengurangi syahwat. Di antara daripada hikmah khitan. Tapi khitan untuk mar'ah harus benar hati-hati, melihat benar-benar yang mahir, ahli dalamnya. Kalau tidak, bukan tambah sedikit, tambah besar syahwatnya. Ini yang membahayakan. Baik, kalau untuk laki-laki mafhum. Baik. Jelas untuk menghilangkan daripada taraqqum najasat, bertumpuk-tumpuknya najasat yang ada pada kulfah kulit. Nah, qala la, tidak. Qala hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 miskin? Qala la, tidak. Qala famakatha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi berdiam. Fa bainama nahnu ala dhalik, ketika kami mendapati keadaan itu, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arafin fi tamr. Nabi diberikan satu keranjang dari kurma. Wal araku al miktal. Al arak ini ya apa namanya, miktal itu seperti wadah yang dipakai untuk menakar kurma. Qala aina sa'il? Nabi mengatakan, mana tadi yang bertanya? Qala ada, saya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ambil ini dan sedekahkan. Faqala rajul, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah kepada orang yang paling fakir di antara kami ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahla baitin afqara min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di antara dua desa ini. Labataiha ay harratain. Labataiha ini dua desa. Salah sebuah keluarga yang lebih miskin dari keluargaku. Fadhahikan nabiyyu, maka nabi pun tersenyum, tertawa, fahika tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat ya anyab, anyab ini siung, gigi. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kalau begitu beri makan keluargamu. Subhanallah. Rahmah dari Allah. Melakukan dosa dapat pahala di dunia. Sekeranjang kurma. Fabiyad ini mahsurun, cukup untuk dirinya, tidak boleh. Sebagian para ulama mengatakan, apa orang ini tidak tahu? Sebenarnya tahu ya, tentang bahaya jima di bulan Ramadan, tetapi dia tidak tahu hukumnya. Terkadang orang seperti itu tahu larangan tapi tidak tahu hukumnya apa, sehingga apa, mudah dia terjatuh. Saya tahu khamr itu larang tapi tidak tahu hukumannya apa, sehingga bermudah-mudah minum khamr. Coba kalau tahu minum khamr itu hukumnya dicambuk ya, dipukul pakai sendal, pakai baju, pokoknya yang ada di sekitar kita, maka dia akan takut, oh ternyata hukumannya ini. Tapi karena apa, sebagian mereka tahu larangan tapi tidak tahu hukumannya apa, sehingga bermudah-mudah dalam melakukannya. Di zina, tahu zina itu tidak boleh. Saya tahu zina itu dilarang dalam agama, tapi tidak tahu hukumannya apa. Kalau mereka tahu hukumannya apa, terkadang mereka akan ya merinding dengan hukumannya. Coba kalau misalkan zina, cambuk atau dirajam sampai mati, ya, dia akan takut. Nah, ini yang diantara pada hikmah larangan dan mengetahui hukumannya apa. Tetapi bukan sebagai udzur orang yang tahu larangan kemudian tidak tahu hukumnya apa untuk dilakukan. Ya, kalau kita tahu itu larangan maka kita tinggalkan. Jangan sampai tahu apa sih hukumannya. Kalau ringan ditinggalkan, kalau enggak maka dijauhi. Pokoknya kita tahu larangan maka tinggalkan. Tapi tidak tahu seorang dengan hukuman dari bahaya larangan yang dilakukan tadi untuk udzur baginya melakukan perkara tadi. Baik. Wa makna al-jima, adapun makna jima, inzalul mani ikhtiyaron. Makna daripada jima dalam perkara ini adalah mengeluarkan air mani dengan pilihan dia sendiri. Baik, dengan pilihan dia sendiri. Bukan karena paksaan atau bukan karena sesuatu di luar kemampuannya. Fa idza anzala shaimu mukhtaran bi takbirin. Apabila seorang yang berpuasa mengeluarkan air maninya dengan pilihannya, karena mencium, aw lamsin, menyentuh, aw istimna, atau dengan mengeluarkan ya air mani dengan istimna, aw ghairu dhalik. Istimna itu bermacam-macam, zina dengan tangan atau berbagai macam usaha yang bisa mengeluarkan air maninya. Au ghairu dhalik fasada shaumu, atau yang lainnya maka rusak puasanya. Baik, rusak puasanya. Cuma bedanya kalau keluar air maninya dengan mencium, menyentuh, dia hanya dosa dan membayar puasa. Tapi kalau dengan jima, bertemunya dua khitan di samping puasa, dia bayar kafarah berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Apa tadi, membebaskan budak atau memberi makan 60 miskin. Lianna dzalika minasyahwah, karena ini termasuk daripada syahwat. Ya, allati tunakitu shaum, yang bisa membatalkan puasa, karena puasa itu menahan syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat apa namanya? Naam yang lain, wa alaihil qadha duna kafarah. Dia hanya mengqadha dan tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Keluar air mani dengan jima dan selain jima. Lian al kafarah taala tulzimu illa bil jima'i faqat. Ini qaul yang rajih. Karena di sana ada khilaf. Tidaklah mengharuskan, karena kafarah itu tidaklah mengharuskan kecuali dengan jima saja. Li wurudin nasi khasan bihi, karena apa? Dalil yang jelas khusus tentang hal ini. Tidak boleh mengkiaskan. La qiyas ma'an nas, tidak boleh mengkiaskan adanya dengan adanya nas. Kalau ada nas cukup, tidak boleh mengkias-kiaskan. Ya, al qiyas yaitu khaliful nas batil. Qiyas menyelisihi nas batil. Baik. Karena Nabi SAW pasti tahu perkara ini, tetapi Nabi tidak menyebutkan, hanya menyebutkan khusus jima, tidak pada yang lain. Nah, amma idana masaimu fahtalam, kalau seandainya orang yang berpuasa tidur kemudian mimpi basah, au anzala min ghairi syahwatin, atau turun keluar air mani tanpa syahwat, kaman bihi maradun, seperti orang yang punya penyakit, fala yuftiu shaumuha, maka enggak batal siyamuhu, tidak batal puasanya, li annahu la ikhtiyara lahu fi dzalika, karena enggak ada pilihan baginya. Nah, tidak ada pilihan baginya pada hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Ini yang perlu diperhatikan. Masih ada. Nah, 7 perkara sudah kita ambil 2. Masih ada 5 perkara yang belum kita ambil. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang batal puasanya apabila dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Thank you.